at awakin. Gerabobo cuk panutan kalbu imahide aya di pangumbaran nyari ki uburu jadi TKI deng deng deng dek anakin di ayun ambing ulah uci tepung jeng peting anggun nyaring lamang sakur sepi jempi ngadu'a mahidep engga mulang ukur cimata nu jadi ubahana rasa kasono patek ma paanjang-anjang sana jan kurang papisah kagusti kurang sumerah diri sumerah diri.